لا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها. قوم مسلمين مسلمات، bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik dan anak-anakku, para hadirin di Masjid Agung Darussalam Purbalingga rahimani wa rahimakumullah, serta kaum muslimin muslimat, saudara-saudari, para pendengar setia Radio Insani di 88.8 FM di wilayah Barling Mas Cakep, yang mengikuti siaran ini dimanapun Anda berada, rahimani, rahimani wa rahimakumullah. Dan juga saudara-saudaraku di Usman TV dan juga Ahsan TV yang mengikuti siaran ini secara streaming atau secara langsung melalui tayangan yang ada dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Kita masih bersama babu al-mujahadah, ya, bab al-mujahadah, bab tentang bagaimana seseorang mencurahkan seluruh usaha dan kemampuannya untuk memaksa jiwanya, menjalankan segala macam bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berusaha semaksimal mungkin mencurahkan seluruh usaha dan kemampuannya untuk meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga usaha maksimal seorang hamba dalam melaksanakan segala perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun menjauhi seluruh larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah hakikat dari mujahadah. Bisa dilakukan dengan hatinya melaksanakan perintah-perintah Allah yang berkaitan dengan hati, atau menjauhi larangan-larangan Allah yang berkaitan dengan hati, atau menjalankan perintah-perintah Allah yang berkaitan dengan lisan dan menjauhi larangan-larangan Allah yang berkaitan dengan lisan. Demikian juga menjalankan seluruh perintah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan lisan, yang berkaitan dengan anggota tubuh, dan menjauhi seluruh larangan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan anggota tubuh. Sering saya sampaikan ini berulang-ulang supaya kita ini semakin faham makna dari mujahadah, dan bahwa mujahadah itu adalah salah satu jalan yang utama bagaimana seorang menjadi kekasih Allah subhanahu wa ta'ala, waliyullah, walinya Allah subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya kita sudah bahas hadis yang ke-95 yang dikenal dengan dikenal tentang pembahasan hadis wali. Sekarang kita akan masuk pada hadis yang berikutnya, masih tentang mujahadah. Itu hadis ke-96 dalam kitab Riyadhus Salihin atau hadis kedua dalam bab al-mujahadah. Berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, "Ats-tsani," yang kedua, hadis kedua dari bab mujahadah, "An Anas radhiyallahu taala anhu," dari sahabat Anas radhiyallahu taala anhu, Anas bin Malik, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala meridhai beliau, anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fima yarwihi an rabbihi azza wa jalla, sesuai dengan yang diriwayatkan dari Rabbnya, sesuai yang diriwayatkan dari Allah azza wa jalla. Berarti hadis ini adalah hadis apa? Qudsi. Pertanyaannya, mengulang pelajaran, apakah setiap hadis qudsi itu pasti sahih? Belum tentu. Tapi alhamdulillah, hadis yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi ini adalah termasuk hadis qudsi yang sahih. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Qal, berfirman Allah Ta'ala. Ya, karena ini hadis qudsi, berarti yang berfirman siapa? Yang berkata adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi ini, "Idza taqarrabal 'abdu ilayya shibran, taqarrabtu ilaihi dhira'an." Apabila seorang hamba mendekatkan diri kepadaku, idza taqarrabal 'abdu ilayya shibran, apabila seorang hamba mendekatkan diri kepadaku sejengkal, apabila seorang hamba mendekatkan diri kepadaku sejengkal, shibron itu ini, shibr itu dari ujung jari apa ini namanya, kelingking ya, kilan lah ya, kalau bahasa kita kilan, ya, sekilan, itu dari ujung jari kelingking sampai ujung ibu jari. Apabila seorang hamba mendekatkan diri kepadaku shibron, sejarak sejengkal, taqarrabtu ilaihi dhira'a, maka aku akan mendekat kepadanya sehasta. Hasta itu ini dari ujung tulang siku, ya, ujung tulang siku sampai ujung jari tengah, ujung jari yang terpanjang, jari tengah. Ini namanya dhira', kalau bahasa kita sak lengan, ya, sak sikut. Kok sak sikut gini? Ya, sak lengan atau ya udahlah, sak sikut ya enggak apa-apa. Baru tahu malah istilahnya kalau sak sikut. Jadi kalau seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah satu jengkal, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendekat kepada hamba tersebut satu dhira'. Wa idza taqarraba ilayya dhira'a, apabila hambaku tadi, seorang hamba tadi mendekatkan diri kepadaku satu jengkal, taqarrabtu minhu ba'a, niscaya aku akan mendekat kepadanya ba'an, satu depa. Ini ba', dari apa, ujung jari sampai ujung jari dibentangkan, ditambah bau, ya, dua pundak ini. Ini namanya ba', kalau bahasa kita satu depa, ya, satu depa begitu. Wa idza atani yamshi, apabila hambaku mendatangiku, mendekatkan diri kepadaku, yamshi, dengan berjalan, ataituhu harwalatan, aku akan mendatanginya harwalatan, dengan berlari kecil. Ya, aku akan mendatanginya dengan berlari kecil. Rawahu Al-Bukhari. Hadis ini menunjukkan bahwa semakin seorang hamba itu bermujahadah, bersungguh-sungguh menjalankan ketaatan, maka Allah akan membalas sesuai dengan kesungguhannya. Ya, Allah akan membalas sesuai dengan kesungguhannya. Maka ini makna secara apa? Secara umum ya. Nah, dari makna ini saya ingin memberikan sebuah atau dua buah penafsiran tentang hadis ini. Karena kaitannya ini adalah dengan sifat yang dilekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan kehendak Allah, dan Allah mensifatinya untuk dirinya sendiri. Sifat itu kondisi. Ya, sifat itu kondisi. Jadi di sini diterangkan Allah mendekat satu dhira. Ya kan? Kemudian yang kedua, Allah mendekat satu apa? Depa. Kemudian di sini dikatakan Allah mendatangi dengan berlari kecil. Kaidah dalam masalah sifat kita yakini sesuai yang diterangkan oleh apa? Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kita yakini tanpa dirubah, tanpa kita ingkari, tanpa kita bayangkan bagaimana-bagaimananya, tanpa kita serupakan, selesai masalah. Itu semua berlaku pada sifat-sifat Allah yang Allah sebutkan untuk dirinya. Dan seluruh sifat-sifat Allah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut untuk Allah. Itu berlaku kayak gitu. Kita hanya yakin. Hanya sekedar apa? Tugas kita meyakini tanpa dirubah-rubah, tanpa diingkari, tanpa bertanya bagaimana-bagaimananya, tanpa menyerupakan. Empat ini. Jangan dirubah, jangan diingkari, jangan ditanya bagaimana, jangan di apa tadi? Serupakan. Karena laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Yang tahu, yang paling tahu tentang Allah siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah Allah, siapa yang paling tahu tentang Allah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliau berbicara berdasarkan apa? Berdasarkan apa? Tapi saya ingin menyampaikan jadi hadis yang pertama, makna yang pertama adalah sebagian ulama mengatakan, dan ini benar semua, dua makna ini benar, bahwa hadis itu sesuai zahirnya, dan ini adalah prinsip Ahlussunnah wal Jamaah. Dan saya ulangi, pendapat pertama dan kedua semuanya sesuai dohirnya, tidak disimpangkan. Karena Ahlus Sunnah wal Jamaah itu mengimani sifat-sifat Allah sesuai dohirnya. Enggak usah diblekak-blekuk, enggak usah diplengkak-plengkok, enggak usah dipletat-pletut, enggak usah dibelok-belokkan. Ini nanti pendapat pertama dan kedua itu sesuai dohirnya. Sesuai. Ya seperti apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Tidak perlu dirubah-rubah. Adapun yang pertama berpendapat bahwa dohirnya adalah seperti yang disebutkan dalam hadis ini. Itu yang kita yakini. Jadi ketika hamba Allah mendekatkan diri kepada Allah sejauh berapa? Satu kilan. Satu apa namanya tadi? Satu jengkal. Allah akan mendekat kepada hambanya satu dzira'. Allah akan mendekat kepada hambanya satu dzira'. Ustadz, sudah tahu, enggak usah bingung. Diyakini saja. Adapun bagaimananya, siapa yang paling tahu? Allah. Kemudian siapa? Rasulullah. Kita hanya meyakini. Tanpa merubah, tanpa mengingkari, tanpa tanya bagaimana, tanpa menyeru, bahkan. Ini maknanya. Okay. Kemudian yang selanjutnya, apabila seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah sejauh apa? Satu hasta, satu lengan, ya, sak sikut, maka Allah Subhanahu wa taala akan mendekat satu jengkal, ya apa? Satu depa. Enggak usah tanya bagaimananya lagi, sudah. Pokoknya tugas kita meyakini. Ya. Ustaz, berarti ini bagaimana, Ustaz? Bukan masalah bagaimana. Ini penerapannya dalam kehidupan sehari-hari bagaimana? Mendekatkan diri satu dirok kira-kira bagaimana? Jalan menuju salat misalnya, iya kan? Atau melangkah menuju shaf dan yang lain-lain. Berarti ini diantaranya adalah ibadah-ibadah yang menggunakan apa? Jarak misalnya. Entah itu pergi sholat, mungkin pergi haji, pergi umroh, ya, berjuang ke medan jihad, jihad bil mal, jihad bin nafas, jihad bil ilm, dan seterusnya. Ya. Jadi semakin jauh dia dalam melangkah, Allah akan semakin mendekat kepadanya. Begitu. Wa idza atani yamshi. Apabila kita mendekatkan diri kepada Allah dengan berjalan, Allah akan mendekat kepada hambanya dengan apa? Berlari. Harwalah itu adalah apa? Lari kecil. Naun minal adu fi musara'atil khuta. Ini melangkah dengan cepat. Itu namanya harwalah. Ustaz, bagaimana berarti? Kan sudah dibilang dari awal tadi. Tidak usah tanya bagaimana. Diyakini saja. Karena ini siapa yang berfirman? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian siapa yang membawakan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini makna yang pertama. Jadi memaknai sesuai dengan konteks hadis betul-betul. Tapi ingat, prinsip ahlus sunnah memang meyakini ayat-ayat sifat atau hadis-hadis sifat sesuai dengan dohirnya. Sesuai dengan apa adanya. Sesuai dohirnya itu sesuai apa adanya. Tanpa dirubah-rubah, tanpa dibelok-belokkan, tanpa ditanya bagaimananya, tanpa diserupakan. Dah, ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, yang dengan ini tadi saya menyimpulkan. Pendapat yang kedua pun sama. Berpegang pada zahir hadis. Berpegang pada apa? Zahir tadi apa? Apa adanya hadis itu. Cuma mereka memaknai bahwa apa adanya hadis ini artinya adalah bahwa ini gambaran dari suratul mujazah. Ini merupakan gambaran betapa cepatnya Allah dalam membalas. Kalau tadi apa? Yang pertama, kalau hamba mendekat satu jengkal, Allah mendekat satu hasta. Kalau Allah, ya kan, sesuai dengan penampakan hadisnya. Kalau yang kedua, sama, sesuai dengan penampakan hadisnya. Cuma, arti penampakan hadis dalam hadis ini adalah suratul mujazah. Allah maha cepat membalas. Lu kok bisa? Kan penampakannya kayak yang nomor satu. No, mohon maaf ya, pembahasannya agak lumayan nopong ya, lumayan tinggi. Tapi saya berusaha untuk menyampaikan berulang-ulang dan secara pelan-pelan. Jadi di antara penampakan hadis sesuai dengan apa adanya hadis adalah bahwa Allah itu maha cepat membalas. Maha cepat apa? Membalas. Loh, kok bisa Ustaz diartikan itu? Lihat saja coba, kata mereka. Lihat saja coba. Kan tidak semua ibadah itu dengan langkah kaki. Bisa dipahami? Lihat bagaimana Masya Allah ulama itu. Kan tidak semua ibadah itu dengan langkah kaki. Ada yang ibadah itu orang sambil duduk. Ibadah sambil duduk. Enggak maju-maju. Gecucuk. Ada bahkan yang sambil apa? Tiduran, berbaring. Ingat enggak? Firman Allah Ta'ala. Alladzina yadhkuruna Allaha. Qiyaman. Wa ku'udan. Wa ala junubihim. Orang-orang yang berzikir kepada Allah dalam kondisi apa? Berdiri. Maju apa mboten? Maju selangkah atau enggak? Enggak, berdiri. Gampangannya begini loh. Kalau tadi kan jalan menuju sholat. Kalau ini ketika sholatnya. Kalau tadi itu kan orang yang berdiri di sholat. Qiyaman. Terkadang orang sholat juga sambil duduk. Ya kan? Sambil duduk tasyahud. Ini termasuk mendekatkan diri kepada Allah, napa mboten? Termasuk mendekatkan diri kepada Allah. Terkadang orang juga sholat sambil berbaring. Nggih? Menate dereng sholat sambil berbaring panjenengan? Sampun? Masya Allah, berarti menate gerah. Masya Allah, syab. Berarti sudah bisa merasakan nikmatnya sehat, nggih. Masya Allah. Kalau sholat sambil naik kendaraan, sudah pernah coba belum? Nah, sholat sunnah sambil naik kendaraan. Nah, contohnya pripun? Contohnya misalnya sambil naik sepeda dari rumah. Ya kan? Sudah adzan, tangine ngepas adzan. Adzan subuh. Gregah, langsung napa? Tangi wudhu ning kamar mandi, numpak sepeda dereng sholat. Sunat fajr. Perkiraan tekan masjid wis komat. Lan jenengan pripun? Bisa sholat sambil naik sepeda. Lah pripun Ustaz? Engko los tang Ustaz. Allahu Akbar. Rukuk Ustaz. Ndak harus angkat tangan dengan isyarat. Lho Ustaz, kula niku arahe ngidul. Ndak apa-apa. Lah dite nyepeda mboten kaya kepiting niku mboten usah ngoten iki. Ya, apa? Madep ngulon kemudian miring-miring kayak kepiting nih kok. Nggak usah. Kalau sholat sunnah itu bisa sesuai dengan arah napa? Kendaraannya. Jadi coba seperti sekali-kali. Sholat sambil napa? Sambil naik sepeda. Atau sholat sambil naik becak. Bengi-bengi numpak becak. Daripada nganggur, sholat witir. Gitu? Nah itu bisa. Jadi diajak ngobrol karo bapak becake, enggak nyaut. Nyaut. Dilongok ternyata lagi umak umi. Masya Allah. Cobi ngeten niku. Atau mungkin sholat sunat sambil duduk, sambil nunggu dagangan. Kalau itu menghadap kiblat. Kan sambil duduk. Baik. Jadi pendapat yang kedua tadi apa? Menggambarkan, hadis ini menggambarkan betapa cepatnya Allah dalam membalas kebaikan. Ya. Kok bisa dimaknai seperti itu? Ya dilihat saja dari hadis ini. Justru makna asalnya, makna apa adanya, kata mereka, itu menunjukkan bahwa ini maksudnya itu. Cepat dibalas. Kenapa? Karena ternyata tidak semua ibadah itu dengan langkah. Ada yang cuma dengan lisan, Ada yang dengan tangan, ada yang dengan duduk, ada yang dengan berdiri. Kan berarti hamba itu tidak maju. Ngeten nggih? Jadi ada dua napa? Dua makna. Jadi terkadang dia ibadah dengan sujud, dia terkadang duduk, terkadang berbaring, ya. Dan dalil yang jelas, yang paling jelas untuk pendapat yang kedua ini adalah firman Allah Ta'ala, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Jadi berzikir kepada Allah bisa sambil berdiri, bisa sambil duduk, bisa sambil berbaring. Tidak harus suatu ibadah itu dilakukan dengan melangkah. Maka dua pendapat ini benar. Dua-duanya pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan mereka mendasari pendapat ini dengan apa tadi? Memaknai hadis-hadis dan ayat-ayat. Saya ulangi, memaknai ayat-ayat sifat dan hadis-hadis sifat sesuai apa adanya. Yang pertama, pendapat pertama, betul-betul apa adanya. Yang kedua, betul-betul apa adanya dilihat dari konteksnya. Dilihat dari apa? Konteks hadis tersebut. Jadi sama sekali dua pendapat ini tidak terpengaruh dengan merubah-rubah makna, tidak terpengaruh dengan mengingkari hadis itu, tidak terpengaruh dengan membagaimanakan sifat Allah, dan tidak terpengaruh dengan menyama-nyamakan sifat Allah dengan sifat para makhluk. Saged dipun fahami. Nek dereng faham, monggo mangke ditangletaken malih. Nggih. Soalnya seperti ini kadang terlalu apa? Berat pembahasannya bagi sebagian kita. Saya teringat dulu kula kelingan rumiyin pas awal datang ke Madinah, saya belajar dengan namanya Profesor Dr. Khalifah At-Tamimi rahimahullahu taala. Syekh Muhammad Khalifah At-Tamimi salah satu dosen atau profesor di Universitas Islam Madinah, pernah ke Indonesia. Kemudian kita belajar, saya belajar bukunya, sebut saja bukunya Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin, ya. Qaidul Musla fi Asma'illahi Al-Husna. Kaidah-kaidah yang berkaitan dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Saya duduk mengikuti pelajaran, beliau menyampaikan sesuatu, saya catat. Menyampaikan sesuatu, saya catat. Tapi terus terang, saya enggak paham. Itu kalau enggak salah tahun pertama kedatangan saya. Saya enggak paham. Tapi saya catat, berusaha mencatat apa yang beliau sampaikan. Saya catat terus. Kemudian 3 tahun kemudian atau 4 tahun kemudian kalau enggak salah, 3 tahun ya, 4 tahun, 4 tahun kemudian saya belajar lagi dengan seorang syekh. Namanya adalah Syekh Ibrahim Abdullah bin Ibrahim Syamsan, salah seorang murid dari Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin, berarti murid penulis buku yang dulu saya pelajari. Saya belajar dengan buku yang sama. Beliau menerangkan perkara yang sama. Sesuai dengan yang dulu saya catat. Langsung saat itu keluarlah huruf-huruf yang sering kita dengar. Apa itu? Oh. Jadi yang dulu dimaksudkan oleh Syekh Khalifah Tamimi itu ternyata ini. Oh, ini toh. Dulu enggak paham. Tapi teruslah belajar. Mungkin sekarang belum paham. Tapi teruslah belajar, teruslah bertanya. Kalau memang belum faham, niscaya suatu saat Allah akan beri napa? Kefahaman. Saya belajar nahwu. Guru saya namanya Syekh Ustaz Muhammad Syarifan rahimahullahu taala di Pondok Al-Irsyad Tangerang. Beliau kalau sudah ngajar nahwu bertanya, "Gimana ikhwan? Sudah faham apa belum?" kata beliau. Belum faham antum. Ya sudah, nanti rak faham sendiri. Lalu kalau ngajar begitu, kan sudah tanya, udah faham belum? Dijawab belum, apa kata beliau? Belum. Ya udah, nanti rak yo faham sendiri. Ya ternyata betul. Berjalannya waktu, sesuatu yang tadinya kita tidak faham, Allah insya Allah ta'ala dengan terus belajar, Allah akan beri apa? Kefahaman. Insya Allah. Makanya belajar tidak mengenal apa? Berhenti terus. Kadang sekarang belum faham, makanya belajar. Kalau berhenti, jadinya apa? Enggak faham terus. Itu yang terjadi pada sebagian kita. Belajar bahasa Arab, angel nama mboten. Wah, angel. Wah, saya dulu belajar bahasa Arab, agak seminggu semumet. Lah terus, mandek. Tapi ya, saya lagi bahasa Arab ya. Ya, angel. Kenapa kok dia tetap 3 tahun kemudian ditanya kok angel? Kenapa? Karena berhenti belajar. Seminggu kangelan, mandek. Akhirnya dia katakan, ya angel. Dalam tanda kurung, wah aku serah belajar nih. 3 tahun yang lalu ditanya angel. Coba kalau terus belajar 3 tahun kemudian ditanya apa? Angel apa enggak? Alhamdulillah bisa. Naik sepeda pertama kali, angel napa mboten? Angel. Alam basar saat niki, alam mbok karo merem niki nggih. Sok nabrak. Gitu artinya sambil merem aja insya Allah apa? Bisa. Dulu awal-awal belajar itu kalau nemu lapangan kayak depan itu seneng banget. Karena gak ada kemungkinan apa? Nabrak. Ya kalau udah lewat jalan kecil-kecil, simpangan dengan orang, masya Allah. Terasa berat. Kenapa? Karena terus belajar. Pertama kali nyokol mobil, saya di perempatan Gedung Wulu itu. Jalan gitu. Tiba-tiba ada yang nyalip saya. Sinten. Ibu-ibu pakai sepeda. Ibu-ibu pakai sepeda. Ke istri, dik-dik, lihat tuh, samping disalip sepeda. Masya Allah. Tapi kenapa? Dengan taufik Allah, seorang itu ketika ngulang-ngulang terus, bisa. Ini belajar ini, Mbak. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara. Terkadang kita enggak faham. Tapi teruslah belajar. Teruslah belajar. Teruslah bertanya. Insya Allah, Allah lama-lama akan berkenan untuk memberikan apa? Kefahaman. Dan ini termasuk mujahadah. Bahkan ini termasuk mujahadah yang paling tinggi. Mengenal tentang Allah. Mengenal tentang sinten? Allah. Itu mujahadah yang paling tinggi. Makanya diantara kajian-kajian yang paling bermakna, itu satu, memahami ayat-ayat Allah. Karena ini mengenal tentang Allah. Memahami asma, nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Memahami tentang sifat-sifat Allah. Memahami tentang hak-hak Allah. Tauhid. Itu mujahadah nomor satu. Karena langsung berkaitan dengan sinten? Allah subhanahu wa ta'ala. Maka semangat bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala berkenan memberikan kemudahan. Dan siapa yang sungguh-sungguh, Allah pasti akan apa? Mudahkan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, menjalankan ketaatan, menjauhi kemaksiatan, menjalankan segala macam bentuk kebaikan, mempelajari segala macam bentuk kebaikan, niscaya akan kami tunjukkan jalan kami. Dan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala bersama orang-orang yang muhsinin. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang yang mampu untuk bermujahadah di jalannya. Dan menjadikan kita orang-orang yang berlaku ihsan. Allahumma amin. Mbok menawi mencekapnya. Masih 4 menit. Ya, kita lanjutkan sedikit. Hadis selanjutnya. Ya, hadis selanjutnya. Jadi 2 makna tadi benar. Ya? 2 makna hadis itu betul. Tapi yang saya gunakan adalah makna apa tadi? Bahwa Allah ya, akan membalas, semakin seorang itu mendekatkan diri kepada Allah, Allah akan semakin besar balasannya. Ya, demikian wallahu ta'ala a'lam bi ashab. Hadis selanjutnya adalah hadis nomor berapa? 97 atau hadis ke-3. Paling tidak saya bacakan hadisnya dulu. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu taala, hadis yang ketiga berkata al-Imam an-Nawawi, An Ibn Abbasin radhiyallahu taala anhuma, dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, mudah-mudahan Allah meridhai keduanya, yaitu Abdullah dan Abbas. Qal, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nikmatani, ada dua kenikmatan, maghbunun fihima, tertipu di dalamnya. Siapa? Kathirun minan nas, banyak kalangan dari manusia. Jadi ada dua kenikmatan yang banyak sekali umat manusia tertipu, lengah. Apa itu kenikmatan itu? Apa dua kenikmatan itu? Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, as-sihhatu wal faragh, kesehatan dan waktu luang. Kesehatan dan waktu luang. Rawahu al-Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari. Insyaallah taala akan kita bahas beberapa faedah yang indah dari yang telah disampaikan oleh diantaranya adalah Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin dan juga masyayikh yang lainnya yang ada dalam kitab yang ada di hadapan kita, insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Mbok menawi mekaten enggang saged kula aturaken bilih wonten kelenta-kelentunipun, nyuwun pangapunten. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.